Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, kitab Sifatil Qiyamati wal Jannati wal Nar, bab yang ke-9. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-imamu al-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala, babun shiqaqil qamar. Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bab yang ke-9 di bawah kitab Sifat Hari Kiamat, Surga dan Neraka dengan bunyi bab terbelahnya bulan. Bab terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan adalah salah satu dari kejadian di alam semesta ini, dan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita dapatkan penjelasannya di hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang terbelahnya bulan, dan dia menjadi salah satu dari tanda-tanda kecil. Salah satu dari tanda-tanda kecil kiamat. Ya, karena tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Yang pertama tanda-tanda kecil, al-alamatus sughra atau asratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil, dia kata para ulama sekedar berfungsi sebagai alarm, ya, mengingatkan saja. Karena keluarnya tanda atau munculnya tanda atau tidak, itu tidak membuat kiamat itu semakin dekat atau semakin jauh. Karena kiamat dengan kadar umur yang ditetapkan oleh Allah untuk alam semesta ini, untuk dunia ini, di umat Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Ya, sudah dekat. Muncul tanda atau tidak muncul tanda tidak memberikan pengaruh apa-apa. Bukan berarti munculnya tanda mendekatkan kiamat, tidak. Kiamat itu memang sudah dekat. Lalu fungsi tanda kecil ini apa? Hanya alarm, mengingatkan yang lupa. Karena memang dengan taunya, sadarnya, ingatnya hamba kepada kiamat ini, faedahnya besar, manfaatnya luar biasa, hasilnya sangat indah. Makanya Allah SWT dengan kemaha bijaksanaannya dan luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, untuk hari kiamat ini diberikan oleh Allah tanda-tanda, dan tanda-tanda kecil itu merupakan sekedar pengingat saja. Dan banyak sekali, dan tidak mesti keluar tanda kecil kemudian akan beruntun setelah itu tanda-tanda yang lain, tidak. Terkadang antara satu tanda kecil dengan tanda kecil yang lain dipisah oleh masa atau waktu yang lama, kurun waktu yang lama. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa pengutusannya dengan hari kiamat merupakan tanda kiamat. Ya, pengutusan Nabi merupakan tanda hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Saya diutus, pengutusan saya dengan hari kiamat itu antara jari telunjuk dengan jari tengah jaraknya. Ya, berarti pengutusan Nabi tanda kiamat. Nabi diutus tanda kiamat. Sampai sekarang sudah berapa lama Nabi diutus? Sudah lama. Hijrah saja sudah 1443. Tambah 13. Ya. Tambah 13 tahun karena sebelum hijrah 13 tahun Nabi diutus. 13 tahun di Mekah barulah hijrah. Standar tahun hijrah itu kan hijrahnya Nabi. Ya. Kurang tambah lagi 13 tahun, nah sekian lama Nabi diutus dengan sekarang ini ya, kiamat belum juga muncul. Nah, kemudian nanti tanda-tanda yang lain yang sudah terjadi di zaman Nabi, salah satunya adalah yang ada di bab ini, yaitu terbelah bulan. Umumnya orang-orang Muslim atau seorang yang beriman meyakini bahwa bulan terbelah atau pernah terbelah berdasarkan hadis-hadis dan juga terutama ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Qamar itu sendiri. Namanya surat itu Al-Qamar. Surat apa? Bulan. Ya, surat bulan. Dinamakan surat bulan itu dengan bulan karena terjadi sesuatu yang luar biasa pada bulan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu insyiqaquhu, terbelahnya bulan. Allah berfirman awal surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat kiamat dan terbelah bulan. Ya, berarti bulan telah terbelah. Bulan telah terbelah, dan itu yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh Ubay bin Ka'ab dalam bab yang lalu, bahwa ada 5 tanda besar yang terjadi di zaman Nabi sampai hari kiamat yang telah berlalu kejadiannya. Dukhan, asap, kemudian al-batsyah, hantaman yang keras terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-lizam, yaitu siksa yang mesti didapatkan oleh orang yang kufur. Kemudian ar-Rum, Romawi mampu mengalahkan Persia. Kemudian al-qamar. Al-qamar yaitu terbelahnya bulan, dan itu sudah terjadi. Hanya segelintir dari orang-orang Muslim yang mengikuti apa yang ada, yang tidak sama sekali dipercaya oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya. Alasannya, kenapa tentang terbelahnya bulan kaum Muslimin saja yang tahu, padahal itu di dunia, di alam semesta. Seharusnya ini logika mereka, terjadinya bulan, terbelahnya bulan di malam itu, ini semua orang yang di muka bumi ini tahu. Masuk akal enggak? Tetapi itu dibantah memang. Alasannya memang agak kuat. Ya. Sehingga banyak kaum muslimin yang mungkin tidak mengetahui adanya ayat berita dari Allah, hadis yang akan kita baca sebentar lagi, yang menjelaskan bahwa bulan itu pernah terbelah. Nabi bercerita, para sahabat menyaksikannya. Mungkin ragu dengan logika yang mungkin nampak kelogisannya. Kalau seandainya bulan di malam itu terbelah, dan dia terbelahnya di awal malam, jam 9, jam 10 malam, kalau di, sekarang ini ada jamnya, tentu adalah orang-orang yang tahu di muka bumi ini. Kemudian para ulama mencoba untuk membantah, karena memang seorang Muslim harus percaya dengan yang diberitakan oleh Allah, dengan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Harus percaya daripada perkara-perkara yang mungkin standarnya logika, tetapi agama ini kan tidak selamanya. Tidak selamanya harus sesuai dengan logika. Azab kubur cocok dengan logika enggak? Enggak mungkin. Azab kubur, kalau kita tidak beriman kepadanya, lalu kita jadikan akal sebagai standarnya, tidak mungkin percaya kita ada azab kubur. Tidak mungkin percaya kita. Apalagi masuknya malaikat ke dalam, menjumpai mayat kemudian mendudukkannya. Untuk berbaring saja sempit, apalagi untuk didudukkan. Ya, jadi dipahami bahwa di yang terjadi di dalam di alam kubur itu adalah yang terjadi di kubur, di dalam kubur. Padahal dia hanya, dia adalah perpindahan antara alam dengan alam, alam dunia dengan alam kubur. Meskipun di kubur atau tidak di kubur, semua pasti mengalaminya. Yang terbakar, hangus habis badan semuanya, yang habis semua organ tubuhnya oleh binatang-binatang di lautan, tenggelam atau melumpur atau menjadi tanah karena terbenam di dalam lumpur, tidak diketemukan jenazahnya, jadi lumpur semuanya, tinggal tulang dan bahkan tulangnya habis. Itu pun kondisinya sama dengan yang dikubur, karena di alam kubur. Jadi tidak semua perkara agama ini jadi patokannya, dan bahkan bukan sekedar ungkapan tidak semua. Agama ini sebenarnya pokok dasarnya bukan akal, tetapi akal yang mengekor atau mematuhi, mengikuti wahyu. Apa yang ditegaskan oleh wahyu, akal tinggal mengatakan, oh kalau yang berbicara itu Allah, aman nabi, kami mengimani. Jadi kembali kita kepada terbelahnya bulan. Kalau seandainya pernah terbelah, maka semua cerita di berbagai karya tulis akan dimuat di berita-berita koran, ya, atau di apapun juga yang bisa diabadikan dalam bentuk karya tulis, akan ada cerita bahwa bulan itu terbelah. Loh, kenapa hanya di tengah-tengah kaum muslimin saja berita ini muncul? Dan kenapa hanya penduduk Mekah saja yang tahu? Ya. Para ulama mencoba membantah, karena wahyu sudah nyata, wahyu sudah gamblang, jelas dan tegas mengatakan wansyaqqal qamar, terbelah bulan. Dan telah terbelah, insyaqqa itu dalam ilmu bahasa Arabnya adalah fi'lun madhi, kata kerja untuk waktu yang sudah berlalu. Yang belajar bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Ini kayanya bahasa Arab. Kata kerja untuk waktu yang telah berlalu itu fi'lul madhi. Kemudian kata kerja yang ditujukan kepada pekerjaan yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu fi'lul mudhari'. Kata kerja yang fungsinya hanya memerintah. Itu bentuknya berbeda. Walaupun mungkin suku katanya, akar katanya sama. Seperti belajar. Setelah belajar, darosa, sedang belajar atau akan belajar, ya durusu, pelajarilah udrus, ya, pelajarilah udrus. Jadi Allah mengatakan insyaqqa itu fi'lul madhi, kata kerja yang waktu kejadiannya telah berlalu. Ya, memang ada kata kerja yang madhi ini yang maknanya adalah untuk yang akan datang, tetapi ini sedikit sekali. Seperti contoh untuk sesuatu yang mesti terjadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang yang beriman, jika kalian telah berdiri untuk salat, maka berwuduklah. Apakah berwudu itu disyariatkan setelah selesai salat atau sebelum wudu? Wudu disyariatkan sebelum atau setelah salat? Kata para ulama, kenapa kata kerja madhi digunakan oleh Allah dalam perintah untuk wudu? Kata ulama tafsir, maksudnya bahwa salat itu benar-benar akan dilakukan. Tapi kalau hanya dalam batas rencana, maka tidak ada syarat wudu. Sekarang kita berencana untuk salat zuhur. Apakah dari sekarang kita akan berwudu? Nanti kan kalau bila berumur panjang kita akan salat zuhur. Anda tidak ada rencana untuk salat zuhur? Ada. Tetapi apakah dari sekarang kita berwudu? Tidak. Tetap kondisinya ketika masuk waktu salat zuhur, dikumandangkan azan, di saat itulah kita diperintah untuk berwudu, karena mau tidak mau sebentar lagi kita akan salat zuhur. Jadi kata kerja yang ada di kata kerja madhi yang ada di ayat wudu itu, walaupun madhi tetapi dia tidak bermakna telah salat baru berwudu, tetapi hendak salat. Apabila kamu hendak salat, apabila kamu wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menegakkan salat, berdiri hendak salat maksudnya, maka berwudulah. Ini pengecualian, tetapi asalnya adalah waktu yang telah berlalu. Insyaqqal qamar, telah terbelah bulan. Kemudian cerita-cerita para sahabat di hadis yang akan kita sebutkan, sehingga para ulama mencoba membantah logika tadi. Logika dibalas dengan logika. Malam hari, yang pertama, waktu malamnya berbeda. Ada kalanya di sana awal malam, di tempat yang lain tengah malam, dini hari. Ya. Kemudian biasanya orang malam di malam hari itu tidak seperti sekarang ini. Di masa dahulu, karena pencahayaan ketika itu masih kurang, maka mereka lebih banyak di dalam rumah. Lebih banyak di dalam rumah. Kalau tidak tidur, kalau masih ada yang bangun, maka keberadaan mereka di dalam rumah. Dan kebiasaan kalau tidak benar, karena malam tetap gelapnya, dan cahaya bulan bisa jadi terhalangi oleh apa? Oleh awan. Sedang jelas-jelasnya purnama, tiba-tiba ada awan gelap. Gelap di buminya. Ada awan pekat, gelap, apa, tebal. Hilang cahaya di bumi. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan itu bukan satu malam, dua malam, tiga malam. Satu malam dan sebentar. Nampak oleh orang-orang Mekah, terbelah. Nampak satu belahnya di tempat, di satu tempat, yang satunya lagi tempat yang lain, kemudian disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar waktunya. Nah, sama lah dengan keberadaan awan tebal tadi. Keberadaan awan tebal yang menutupi cahaya purnama, bulan purnama, itu seakan-akan kejadian terbelahnya bulan. Maka tidak menjadi kemestian, semua orang tahu. Dan orang pun tidak terlalu perhatian dengan adanya bulan. Kita sekarang ini jarang kita memperhatikan bulan, kecuali mungkin hanya di bulan Ramadan. Ya, bulan yang terbit dan terbenam di malam hari, tidak seperti matahari. Keberadaan bulan itu mungkin kecil di antara kita yang memberikan perhatian, kecuali ahlul hisab. Itu pun bukan secara nyata, mereka melalui alat perjalanan matahari dan bulan memantaunya. Sementara untuk melihat itu hanya untuk orang-orang yang menegakkan ru'yat, itu hanya sebelum masuk bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, itulah mereka mulai sibuk melihat anak bulan. Sementara di bulan-bulan biasa tidak ada. Apalagi di zaman dahulu belum ada Ramadan. Ya. Belum ada perhatian yang besar kepada bulan. Jadi tidak mesti manusia harus kita tuntut, harus tahu semuanya lalu kita percayai. Sementara ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi kita kesampingkan dahulu. Kalau semua ada yang bersaksi, satu negara, dua negara mempersaksikan adanya terbelah bulan, lalu kita percaya. Kalau tidak, maka kita tidak mempercayai Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini yang menjadi jawaban yang mungkin sangat sangat bisa digunakan untuk membantah, tetapi hanya segelintir saja dari kaum muslimin yang kerjanya hanya membeo saja, mungkin lebih merasa bahwa dengan menolak itu dia lebih cerdas, lebih orang yang intelek, ya, menggunakan akal, lalu bercoba untuk mengkritisi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar berbicara tentang orang yang tidak percaya. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini yang menegaskan tentang pernah terbelah bulan dengan kondisi yang seperti tadi. Terbelah, kemudian disambung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit tadi sempat memikir-mikirkan. Ini tak ada bedanya dengan pembelahan dada Nabi. Ya. Nabi SAW pernah dioperasi dadanya. Dan ini operasi nyata. Kenapa? Karena bekas bedahnya ada. bekas bekas orang kalau sudah dibelah perutnya, nah kemudian ditautkan kembali, sekarang ini pakai jahitan, itu kan ada bekas lukanya. Di Nabi ada. Di Nabi ada. Dan itu terjadi ada yang mengatakan dua kali, di waktu kecil kemudian seperti sebelum dimi'radkan, diberangkatkan perjalanan malam hari Isra dan Mi'raj. Ada juga pembedahan yang keduanya. Walaupun ada juga yang mengatakan satu kali di waktu umur hampir 6 tahun. Ya, setelah itu nanti Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW ke ibunya, ya, karena khawatir keselamatan Nabi kita Muhammad SAW. Dibedah dada, kemudian ditautkan kembali, kemudian ada bekasnya. Seperti itu pula lah terbelahnya bulan. Dibelah oleh Allah, kemudian tautkan kembali. Kata ulama-ulama Indonesia yang membahas tentang bulan, tidak tahu siapa benar, tapi para ulama menukilkan bahwa mereka melihat ada tanda-tanda bekas terbelah, ya, di bulan tersebut. Ya, ada tanda-tanda bekas terbelah. Dan bulan makhluk Allah yang dicipta, mengeluarkan cahaya yang diambilnya dari yang diberikan cahaya oleh Allah. Allah berfirman di surat Nuh, ya, fihinna nuran, ya, waja'ana wal qamara fihinna nuran, wal qamara fihinna nuran, dan bulan di dalam langit, maksudnya di bawah langit, dicipta oleh Allah memiliki cahaya yang menerangi, ya, dia memiliki cahaya yang menerangi, nur, lalu dia makhluk yang diberi cahaya oleh Allah, kemudian nanti dibelah oleh Allah, dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, ya, dan terbelahnya tidak lama, seperti pembedahan dada Nabi untuk membersihkan kalbunya, kemudian setelah bersih kemudian ditautkan, dikembalikan, ya, kata Nabi bercerita dia tidak merasa apa-apa, dan dia menyaksikannya, makanya dia tahu apa yang dilakukan oleh tim dokter yang membedahnya, yaitu malaikat. Tahu apa yang mereka perbuat, bahkan untuk mencucinya pun Nabi tahu wadahnya. Diceritakan oleh Nabi SAW, mereka membawa wadah, kemudian letakkan, diambilnya jantung saya, kalbu saya, dibersihkan. Ya, Nabi SAW sama sekali tidak merasa apa-apa, persis dengan orang yang sedang dibedah karena setelah dibius. Ya. Dan kemudian setelah selesai ditautkan kembali, itu gambarannya bulan dibelah oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 7020. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Amrun an-Naqid wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. Ini hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Insyaqqal qamaru, telah terbelah bulan, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan ungkapan bisyqqataini, terbelah dua. Ya, terbelah dua. Ya. Ini menegaskan bahwa dia terbelah dua, ya, terbelah, kemudian tegaskan dengan dua belah, dua belah, ya, bulan itu dibelah dua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu berkata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, berarti Nabi juga menyaksikannya, Nabi melihatnya. Faqala Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda ketika itu, ishadu, saksikanlah, ya, saksikanlah, lihatlah oleh kalian. Ya. Nah, ini berita Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kejadian itu, dan menceritakan pula apa yang diucapkan oleh Nabi saat itu. Dan ini menunjukkan apa yang sering kali kita katakan, bahwa para sahabat itu menguasai dari Nabi itu bukan hanya ucapan, tetapi semua yang berkaitan dengan ucapan, yang saat terjadinya pengucapan-ucapan tersebut mereka menguasainya. Ya. Seperti ini, terjadinya terbelahnya bulan diikuti, disaksikan, diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan apa yang diucapkan oleh Nabi saat itu pun dia hafalnya. Berarti dia bersama Nabi. Dan kita harus tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Awal-awal yang masuk Islam di Mekah. Ya. Jadi dia bercerita, terbelah bulan di masa Nabi dua belah, kemudian saat itu Nabi mengatakan saksikanlah. Ya, ini menegaskan bahwa itu terjadi. Nabi melihat, menyuruh para sahabat untuk melihatnya. Jadi semua saksi mata. Bukan satu dua orang yang bersaksi. Ya. Dan bukan hanya kaum muslimin saja yang melihatnya. Justru sebenarnya terbelahnya bulan itu bukan ditujukan kepada para sahabat. Terbelahnya bulan itu ditujukan kepada yang mengingkari Nabi. Yang menginginkan terbelahnya bulan itu. Para sahabat tidak butuh. Karena mereka sudah beriman. Mereka tidak akan menghayalkan akan melihat itu terjadi. Tetapi karena orang musyrik yang mengingkari Nabi itu menuntut Nabi untuk menampakkan bukti, bahkan mereka mengatakan, jika kamu benar-benar Nabi, belah bulan. Belah bulan, maka Nabi SAW di malam itu, belah oleh kamu bulan, sebagaimana mereka meminta agar dijadikan gunung-gunung di Mekah emas, gunung-gunung emas, dan pancarkan sungai-sungai mengalir di Mekah ini. Banyak yang mereka tuntut dari Nabi untuk membuktikan kenabian, karena mereka memang tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman. Terbelahnya bulan ini mereka yang menginginkannya, tetapi yang menyaksikannya hampir semua penduduk Mekah, dan bahkan penduduk Mekah yang tidak di Mekah. Ya. Penduduk Mekah yang tidak di Mekah pun menyaksikan, yang masih dalam perjalanan untuk menuju Mekah itu mereka juga melihatnya. Mereka juga melihatnya. Ya, ini berita yang pertama dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya 7021. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Kurayb wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an 'an Abi Muawiyah قال حاء وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش قال حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللغ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu ta'ala anhu dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak. Di sini beberapa orang guru yang Imam Muslim mendapatkan hadis ini. Yang pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib, Ishaq bin Ibrahim, Umar bin Hafs, kemudian Minjab ibn al-Harith. Ada lima orang guru. Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari lima orang guru yang nanti bercabang-cabang sampai ke Al-Amash. Dari Al-Amash sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sama dengan sanad yang sebelumnya. Ya. Tunggu. Ya, dari Amas sampai ke Ibrahim, dan nanti Ibrahim meriwayatkan nanti perjumpaannya pada Abi Ma'mar. Perjumpaan sanad yang cabangnya banyak tadi nanti bertemu di Abu Ma'mar, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abu Ma'mar memiliki beberapa orang murid, di antaranya adalah Mujahid ibn Jabur di sanad yang pertama, kemudian juga Ibrahim Taimi di sini, Ibrahim bin Yazid, ya, antara dua, saya tidak terlalu yakin di sini, Ibrahim Taimi atau Ibrahim An-Nakhai. An-Nakhai. Nah, Ibrahim An-Nakhai, muridnya Abu Ma'mar di sini, dan di Abu Ma'mar bertemunya cabang-cabang yang banyak tadi, dan sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan cerita Abdullah bin Mas'ud di sini lebih tegas daripada cerita yang di hadis pertama. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Di sini yang pertama ketegasannya adalah dia ikut melihat bersama Nabi. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi. Ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud termasuk yang bersama Nabi ketika terbelahnya bulan ini terjadi. Kemudian yang kedua, penegasan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa di mana mereka saat itu. Di sini ditegaskan di mana? Di Mina. Ya. Bahwa Nabi SAW bahwa bersama Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain itu berada di Mina. Mina adalah suatu tempat yang dekat dengan Mekah. Ya. Dia dahulunya, dari semenjak dahulunya menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji untuk melontar jamarat. Ya. Kemudian Mina tempat terjadinya bai'at di masa Nabi SAW antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Dua kali terjadi bai'at di sana, di Al-Aqabah. Ya, disitulah Nabi bersama para sahabatnya di malam itu. Idham falaqal qamar, kata Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba terbelah bulan. Kemudian ditegaskan oleh beliau, filqataini, menjadi dua belah. Terbelah dua belah. Ya, terbelah ke menjadi dua belah. Bahkan di sini ditegaskan lagi oleh beliau, fakanat filqatun wara'al jabal. Sebelahnya berada di belakang gunung. Karena ketika itu ada dua gunung tinggi di Mekah. Jabal Abu Qubais, ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi nampak karena sudah direndahkan oleh orang karena kebutuhan bangunan. Ya. Yang satunya wa fil qatun dunahu, yang satu di bawahnya. Di bawah dia, yang sebelah mereka, sebelah ke Mina. Yang satunya di belakang gunung sana. Nampak terbelah dua. Bukan nampak di atasnya terbelah, tempat dia berada itu pun diperlihatkan saat itu oleh Allah. Mungkin juga mereka menyaksikan, bukan berarti keberadaannya di Mekah, tetapi terpisahnya dua belah tersebut. Yang satu berada di arah, bukan letaknya ya, di arah di belakang gunung, yang satu lagi di samping gunung atau di hadapan mereka. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Faqala lana Rasulullah SAW, ketika itu Nabi mengatakan kepada kami, ishadu, saksikanlah oleh kalian. Saksikanlah oleh kalian. Maksudnya sebagai saksi mata bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Ini hadis yang kedua dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya 7022. Qala rahimahallahu ta'ala hadathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala hadathana Abi qala hadathana Shu'bah عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. Masih hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini tersebar kemana-mana di berbagai penjuru dunia ketika itu di masa periwayatan hadis. Karena Imam Muslim bukan hanya satu, dari satu sumber saja dia dapatkan hadis ini. Dan harus kita ketahui bahwa guru-guru Imam Muslim yang tadi banyak sekali, hampir 10, itu kan negerinya berbeda-beda. Kemudian dia waktu mendapatkan hadis ini juga tidak sama. Ya. Tidak sama. Tetapi ternyata ceritanya sama. Ceritanya sama. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulullah sallam fil qatain." Sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian fasataral jabalu filqah, seperti yang tadi bahwa yang sebelah yang satu belah atau sebelah itu berada di bagian belakang gunung karena dia di tempat yang lain. Jadi sebelahnya terlindungi oleh gunung, kemudian yang satunya nampak oleh mereka, yaitu di bagian gunung di atas atau di sebelah mereka terbelahnya. Ini di angkasa, bukan dijatuhkan ke bumi. Bukan dijatuhkan ke bumi, dinampakkan oleh Allah di angkasa. Dua belah dari bulan yang terbelah tersebut. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan. Sebelumnya, wa kanat filqah fawqal jabali, yang sebelahnya lagi nampak di atas puncak gunung, ya, di dekat Mekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini yang tadi saya maksud berbeda. Di dua hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, ishadu, saksikanlah oleh kalian. Di sini justru Nabi berdoa, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Maksudnya saksikanlah mereka bersaksi. Sama dengan kisah Padang Arafah, di mana Nabi berkhutbah setelah menyampaikan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang menjadi pondasi-pondasi syariat agama, di antaranya menjauhi kezaliman, pengharaman riba dan seterusnya, dan hukum-hukum yang lain di khutbah Arafah itu, Nabi SAW mengatakan, ala hal ballagtu, dia di hadapan 100,000 manusia ketika itu, karena yang hadir di Padang Arafah dari kaum muslimin bersama Nabi di haji wada itu, kata para ulama sekitar 100,000 peserta wukuf. Kemudian Nabi, dan kata Jabir, ketika itu tidak dibutuhkan pengeras suara. Ya. Karena kata Jabir, yang terjauh dari Nabi mendengar seperti yang terdekat. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi khutbahnya memang itulah kebutuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi dari khutbah itu kan dibutuhkan oleh semua. Maka semuanya mendengar, yang terjauh bahkan seperti mendengar yang terdekat. Tidak ada samar-samar, tidak ada dikacaukan ada suara yang lain. Yang pertama itu, yang kedua para sahabat tentu mendengar dengan khusyuk, tidak seperti sekarang. Saat khutbah Arafah disampaikan, itu kan aktivitas jemaah haji berbeda-beda. Ada yang memang sholat di tempat berbeda-beda, ada yang kerjanya naik ke gunung atau mencari tempat-tempat yang ekstrim untuk wukuf di sana, atau sekedar berjalan di sana kemari tanpa ada tujuan, tanpa ada pekerjaan. Ya. Sekian banyak jemaah haji, tapi aktivitas saat itu yang seharusnya memohon ampunan dari Allah, berdoa seterus-terusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Saat itu mungkin saja para sahabat semuanya dalam keadaan khusyuk, apalagi suara Nabi terdengar oleh mereka yang terjauh, maka Nabi SAW mengatakan, ala hal ballagtu, ingatlah apakah saya sudah menyampaikan. Apa kata mereka semua? Qalu, kata Jabir, bala, benar engkau telah menyampaikan. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, dia melihat ke atas kemudian mengisyaratkan kepada semua yang hadir, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah persaksian mereka. Mungkin ini yang dimaksud oleh hadis ini, ketika semua para sahabat menyaksikan, lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah persaksian mereka bahwa mereka melihat juga peristiwa yang sangat luar biasa yang telah engkau tetapkan, yaitu terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Itu hadis yang ketiga, dan seterusnya hadis 7023. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Kalau Abdullah bin Mas'ud, ini hadis Abdullah bin Umar ya. Ya, hadis Abdullah bin Umar, kalau Abdullah bin Mas'ud tadi saksi mata. Karena dia sahabat tua, ya. Walaupun namanya sama, Abdullah, ini juga Abdullah, tetapi yang ini kecil. Abdullah bin Umar sahabat kecil, sementara Abdullah bin Mas'ud termasuk para tua-tua atau tetua para sahabat. Bahkan dia minas-sabiqin al-awwalin. Ya. Di Abdullah bin Mas'ud saksi mata, sementara Abdullah bin Umar tentu tidak. Ya. Abdullah bin Umar tentu tidak. Tetapi dia pasti mendapatkannya dari Nabi, seperti yang disampaikan di sini. Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang bercerita Abdullah langsung bahwa dia bersama Nabi dan dia menyaksikannya dan dia dengar Nabi mengatakan saksikan oleh kalian, sementara Ibnu Umar menisbatkan cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan telah terbelah dua bulan, ya. Dan seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini perbedaan antara dua riwayat tadi. Abdullah bin Umar tidaklah menjadi saksi mata karena dia bisa jadi belum lahir ataupun sudah lahir tapi masih kecil. Ya. Yang menjadi apa bahan kita adalah ini cerita dari sahabat kedua. Dan Abdullah bin Umar salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 7024. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanihi Bishr bin Khalid qala akhbarana Muhammad bin Ja'far قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثه غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا يا masih hadis Abdullah bin Umar yang ia riwayatkan dari Nabi SAW tentang cerita terbelahnya bulan dari Nabi. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu kalau tadi Allahumma syahadnya, Allahumma syahad bunyinya Nabi mengatakan ya Allah persaksikanlah, sementara di sini Nabi perintahkan untuk menyaksikan ishadu ishadu, lihatlah oleh kalian, saksikanlah oleh kalian. Jadi Nabi ingin semuanya melihat, semua yang bersama beliau ketika itu melihatnya sebagai saksi di hadapan Allah bahwa bulan itu benar-benar terbelah. Dan juga sebagai saksi kepada orang-orang kafir. Karena terbelahnya bulan ini adalah permintaan mereka. Adalah permintaan mereka. Hadis berikutnya 7025. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humayd qala haddathana Yunus bin Muhammad qala haddathana Shayban qala haddathana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. Ya, ini hadis sahabat yang lain yang baru, yaitu Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sudah pasti tidak akan menyaksikan. Pertama dia kecil, Nabi sampai di Madinah saja umurnya masih 10 tahun. Ya. Dan dia yang kedua Ansari. Bukan muhajir, tetapi ansar, orang ansar, orang Madinah. Anas bin Malik dari orang Madinah. Berarti hadis ini tentu ia dapatkan dari sahabat yang lain atau dia dapatkan dari Nabi SAW. Ini yang tadi kita isyaratkan bahwa terbelahnya bulan ini sebenarnya tuntutan orang Mekah. Orang kafir Mekah yang menuntut, meminta Nabi mendatangkan bukti kenabian. Walaupun sudah banyak bukti-bukti yang seharusnya mereka sudah beriman, tetapi tuntutan itu hanya sekedar alasan saja. Ya. Terbelahnya bulan juga tidak membuat mereka beriman. Mereka saksikan, mereka melihatnya, tapi mereka juga tidak beriman. Ya, mereka juga tidak beriman. Mereka nanti akan berhadapan dengan Nabi di Perang Badar. Yang melihat bulan terbelah itu nanti akan berhadapan dengan pasukan orang beriman di Perang Badar. Yang ingin membunuh Nabi SAW dan mereka justru yang terbunuh, mereka yang kalah. Ya, mereka yang kalah. Jadi kata Anas radhiyallahu ta'ala an, Anas orang Ansar ya, orang Madinah. Kejadian ini di Mekah, ya. Anna ahla Makkah, bahwa penduduk Mekah sa'alu رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. Meminta, menuntut Nabi SAW untuk memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang luar biasa atau tanda mukjizat, ya, atau bukti yang luar biasa yang tidak lazim terjadi atau tidak mampu dilakukan oleh manusia sebagai bukti bahwa beliau benar-benar Nabi. Ini selalu dituntut oleh orang-orang Mekah. Fa'arahum insyiqaqal qamari, lalu Nabi memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan, terbelahnya bulan, dan itu bahkan dalam hadis Anas ini terjadi dua kali, ya, marratain. Itu yang pertama, makna marratain yaitu terjadi terbelahnya bulan ini berapa? Dua kali. Atau makna kedua yang kemungkinan juga bisa kesana, yaitu terbelah dua belah. Karena terbelah itu bisa jadi tiga, kan terbelah juga namanya. Terbelah dua, terbelah tiga, terbelah empat, terbelah lima, terbelah enam, kan semua terbelah. Tetapi yang ditegaskan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, oleh hadis Ibnu Umar tadi, terbelah dua. Bisa jadi makna marrataini di sini adalah terbelah dua dan kejadiannya satu kali, menyesuaikan dengan riwayat-riwayat sahabat yang lain. Atau kemungkinan yang pertama tadi, terbelah dua kali, karena itu yang selalu dituntut oleh orang-orang Mekah. Kalau mungkin kejadian di bumi ini bisa jadi ada unsur sihirnya, tetapi kalau berpengaruh kepada yang di atas, ini yang mereka inginkan, ya. Kalau di dunia mungkin melihat api, kayu bisa jadi ular, atau kain bisa jadi merpati. Ini kan semuanya bisa-bisa jadi terjadi oleh permainan. Tetapi kalau menyangkut yang tinggi di atas, ini kalau bukan mukjizat apalagi. Tetapi saat itu terjadi, mereka juga mengatakan sihir. Tidak, kamu menyihir kami. Padahal mereka melihat seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa terbelah dua, yang satu di sana, yang satu di sini. Jauh jaraknya. Kalau terbelah sedikit mungkin saja pengaruh sihir, tapi kalau yang satu di sana, yang satu di sini, susah untuk menyatakan itu sihir. Kemudian ditambah lagi, kalau tukang sihir ini kan pengaruhnya kepada orang yang ada di sekitarnya, yang mendengar suaranya. Sementara ketika itu Nabi di Mina, yang menyaksikan terbelah bulan orang di Mekah, yang berada di Mina dengan Mekah, walaupun memang termasuk Mekah, tapi kan pemukiman mereka dengan Mina terpisah jauh. Dari selesai melontar itu, kalau sekarang ada pejalan kaki namanya Tariqul Mushad, habis dari melontar Jumatul Aqaba, beberapa langkah setelah itu habis batas tanah Mina, ya. Kalau di atas kita, ya, dari kalau yang dua lantai dahulu turun, setelah kali berjalan kaki, ya, dari situ ke Mekah, nanti akan melewati dua kali terowongan, ya, khusus untuk jalan kaki, sekitar 13 kiloan, ya, dari pemukiman saat itu, karena setelah selesai terowongan baru langsung masuk area Masjid Haram, ya. Nah, pemukiman dahulu di tempat tawaf itu, tempat tawaf yang sekarang. Jadi yang melihat dan menyaksikan terbelahnya bulan Nabi di Mina dan orang di Mekah, dan harus kita ketahui bahwa sekuat-kuat apapun ilmu sihir seseorang, dia tidak akan mungkin bisa mempengaruhi orang yang jauh darinya. Ya, yang 13 kilo jaraknya, dia di Mina, kemudian penduduk Mekah di Mekah, itu tidak mungkin bisa mempengaruhi. Sementara yang di Mekah menyaksikan. Tambah lagi bahwa yang dalam perjalanan dari penduduk Mekah yang belum, masih jauh dari Mekah, mungkin tersisa ratusan kilo lagi dari Syam, ya, atau dalam perjalanan dagang, mereka juga menyaksikannya. Ya, ini tentu bukan sihir, karena ilmu sihir tidak akan mungkin sampai sekuat itu pengaruhnya. Kalau bisa mempermainkan pandangan mata, itu kan orang yang mendengar suara atau yang mendengar gerak-gerik tukang sihir itu sendiri, melihat gerak-gerik tukang itu sendiri. Tapi kalau yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak akan mungkin terpengaruh. Sementara sekarang semua melihat, semua melihat. Jadi kembali kita kepada cerita Anas, bahwa terjadi terbelahnya bulan ini dua kali. Kemudian dua kali marratain ini bisa jadi maknanya dua belah, atau bisa jadi maknanya memang dua kali. Kenapa dua kali? Karena itu yang selalu dituntut oleh penduduk Mekah. Wallahu a'lam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Bukhari rahimahullahu taala أورد هذا الحديث في أكثر من مواضع في صحيح في الصحيح وبوبه البخاري هذا الحديث باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. هذا الباب الذي بوبه البخاري الحديث حديث أنس كذلك بدون زيادة مرتين. ما شاء الله. ماذا علق عليه الحافظ؟ أنا أقرأ الحديث في البخاري. أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر بدون زيادة مرتين. طيب. الحافظ يقول إن أهل مكة هذا من مراسيل الصحابة، لأن أنس لم يدرك هذه القصة، وقد جاء هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أيضا ممن لم يشاهدها، ومن حديث مسعود وجبير المطعم وحذيفة، وهؤلاء شاهدوها. أعطينا الأسماء. أنس عبد الله بن عباس ثم عبد الله مسعود وجبير بن المطعم وحذيفة بن اليمان، وهؤلاء شاهدوها. ولم ابن مسعود، جبير، حذيفة، هؤلاء شاهدوها. هؤلاء شاهدوها. عبد الله بن عباس لم يشاهدها. نعم. طيب. ولم أرى في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث أنس. أيوة. فلعله سامعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال. وهو وإن كان لم يدرك القصة، لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود. أيوة. إذن أنا سيأخذ هذا الحديث من ابن مسعود. فأخرج أبو نعيم في الدلائل من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن مطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فسأل ربه فانشق. هذا من وجه ضعيف. من أخرج البيهقي أو غيره؟ لم يذكر الحافظ. يقول شقتين. وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من حديث سعيد أن قتاده بلفظ فأراه من شقاق القمر مرتين. أيوة. وأخرجه من طريق معمر أن قتاده قال بمعنى حديث الشيبان، قلت وهو في مصنف عبد الرزاق أن معمر بلفظ مرتين أيضا. إذن في مصنف عبد الرزاق لفظ معنى. وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق من في مسنديهما عن عبد الرزاق، وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ فرقتين بدون مرتين. بدل مرتين فرقتين. مثل حديث ابن مسعود. ثم يقول الحافظ: ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد انشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين. وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال. هذا صاحب الكلام الآن الحافظ، ونقل عن كلام ابن القيم. الحافظ متأخر عن ابن القيم؟ لا أزمن. أنا وجدت في الفتح هكذا، أنا قرأت من الفتح مباشرة. طيب. يقول المقيم: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. Kesimpulannya tambahan مرتين yang artinya dua kali di sini memang diperbincangkan dengan sengit oleh para ulama, seperti yang tadi kita dengarkan bacaannya, walaupun mungkin tidak paham ya. Ibnu Hajar memang dia samudra. Ibnu Hajar memang samudra. ilmunya luas, menyangkut apapun juga, terutama dalam seluk-beluk sanad ini. Dia mengetahui dimanapun, mengetahui kalau berbicara tentang sanad, dia akan bawakan walau sanad yang tambahan itu berada di lubang biawak, akan dia keluarkan, menunjukkan dia menguasai kalau kita semuanya riwayat-riwayat ini dengan berbagai jalur, dengan berbagai jalur sanad, sehingga dia bisa memastikan setelah dia membawakan jalur-jalurnya, ternyata penambahan dua kali ini di riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah penambahan yang keliru. Ya, karena tidak ada jalur yang lain, dan para sahabat juga tidak memperbincangkan kecuali hadis Anas. Dan hadis ini, walaupun hadis Anas ini, walaupun selain Imam Muslim mengeluarkannya tadi, Abdul Razak, enggak tahu apakah di musannafnya, musannaf. Kemudian nanti dari jalur Abdul Razak dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Tetapi kan dari Abdul Razak ke atasnya yang bermasalah. Sampai ke sahabatnya ada perawi yang mungkin keliru. Ya, jadi justru ada yang menguatkan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar tadi, ganti seperti yang saya isyaratkan tadi, bisa jadi marrotain itu adalah firqotain dengan riwayat yang salah itu, terbelah dua bukan dua kali, terbelah dua bukan dua kali terbelah. Jadi intinya Ibnu Hajar menjadikan pendapatnya bahwa tambahan dua kali ini adalah tambahan yang keliru. Ini hanya sebatas tambahan saja. Kemudian ada sedikit faedah bahwa yang meriwayatkan hadis terbelahnya bulan itu ini ada beberapa sahabat. Anas, kemudian Ibnu Umar, kemudian sebelumnya Ibnu Mas'ud. Yang ikut menyaksikan yang terbelah itu Ibnu Mas'ud, Jubair bin Mut'im, kemudian Hudzaifah Ibnu Yaman, yang sama-sama meriwayatkan hadis ini dan mereka menyaksikannya. Sementara Ibnu Abbas katanya masih kecil, Anas apalagi karena dia bukan orang Mekah, dia di Madinah, apalagi usianya ketika mungkin saja beberapa tahun usianya belum balik. Nabi sampai di Madinah saja usianya baru 10 tahun. Jadi riwayat yang kita pelajari sekarang ini kata para ulama min marasil as-sahabah, termasuk mursal sahabat, karena di sini Anas menceritakan kejadian di Mekah tanpa menyebutkan Nabi. Ya, dia mengatakan bahwa penduduk Mekah menanyakan kepada, meminta kepada Nabi untuk mempertontonkan, memperlihatkan bukti. Jadi mursal itu adalah, ini istilah dalam ilmu hadis ya, mursal adalah mengirimkan hadis tanpa melalui jalur prosedur. Misalnya seorang tabi'in mengatakan Nabi bersabda, padahal dia tidak akan mungkin berjumpa dengan Nabi. Dia melompati siapa? Melompati yang pasti sahabat. Ini pasti dilompatinya karena tidak mungkin dia dapatkan hadis tanpa melewati sahabat. Kemudian yang kedua, yang ada kemungkinan yang dilompatinya tabi'in yang lain. Ini yang membuat hadis mursal yang diirsalkan oleh tabi'in itu hadisnya lemah. Berbeda dengan irsal sahabat ini. Anas ketika menyampaikan hadis, walau tanpa menyebutkan Nabi, sudah pasti ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia dapatkan dari Nabi. Yang kedua didapatkan dari siapa? Sahabat yang lain, tidak ada yang berpengaruh, diketahui atau tidak ketahui, karena semuanya adil. Sementara yang tabi'in tadi, ketika dia mengatakan Nabi bersabda, sahabat sudah pasti tidak disebutkan, yang dilampauinya. Ini tidak ada masalah karena sahabat itu siapapun juga sudah adil. Tetapi ketika ada kemungkinan tabi'in yang lain yang bukan sahabat, ini yang mesti mau tidak mau harus diketahui siapa dia. Siapa dia? Makanya ketika hadis mursal, para ulama hadis berupaya untuk menggali, mencari tahu siapa yang tidak disebutkan itu. Kalau sudah jelas dia sahih, thiqah, terpercaya, adil, maka hadisnya sahih. Kalau tidak, hadisnya lemah. Ini perbedaan antara mursal sahabat dengan mursal bukan sahabat, yaitu tabi'in. Jadi kalaupun dikatakan di sini mursal sahabat, tetap dia hadisnya sahih. Karena tidak mungkin Anas mendapatkan dari tabi'in, dia pasti mendapatkan dari sahabat yang lain. Baik, itu saja fil akhir yaqul hafiz fajama'a baina qawlihi firqatayn wa baina qawlihi marratayn فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل انشقاق لا بالتعدد. هذا هو. Maksudnya marrotain itu adalah firqotain, terbelahnya dua, bukan terbelah tiga, bukan terbelah empat, bukan terbelah lima, tetapi terbelah dua. Jadi marrotain itu taruhlah kita bisa terima riwayatnya dan tidak keliru, kita bawakan kepada jumlah terbelahnya, bukan jumlah kejadiannya, tapi jumlah terbelahnya. Karena terbelah itu bisa jadi lebih dari dua. Ya. Tetapi ternyata terbelahnya dua, dua bagian. Makanya diceritakan oleh Ibn Mas'ud dengan Abdullah bin Umar tadi, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini, terbelah dua. Ya. Ini menunjukkan bahwa kejadiannya satu kali, tetapi riwayatnya tetap bisa diterima dengan makna jumlah terbelahnya, bukan jumlah kali terjadinya terbelahnya bulan. Hadis tiga lagi ya. 7026 berikutnya, 7027 terakhir, 7028. قال رحمه الله تعالى وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بمعنى حديث شيبان. Ya, hadis Anas yang tadi juga kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, tidak seperti sanad yang tadi. Ya, dengan bunyi yang sama dengan hadis sebelumnya. Berikutnya. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود قال حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Ini hadis Anas juga kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, ya. Ada dua jalur di sini. Nanti bertemu di Syu'bah, kemudian dari Qatadah dari Anas. Di sini ganti dari marratain yang artinya dua kali adalah terbelah dua. Nah, ini menunjukkan bahwa marratain itu maksudnya adalah jumlah belahannya, bukan jumlah kejadiannya. Jumlah belahannya, bukan jumlah kejadiannya. Setelahnya hadis terakhir. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Berarti di bab ini ada berapa hadis? Empat. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Umar, hadis Anas dan hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis Ibnu Abbas. Kemudian tambah dua orang lagi tadi ya. Jubair bin Mut'im dengan Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat yang lain yang tidak ada di sini, yang juga meriwayatkan hadis terbelahnya bulan. Dari mereka yang meriwayatkan, yang menyaksikan langsung Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Jubair. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah dan Jubair bin Mut'im. Dan hadisnya sama. Kata Abdullah bin Abbas, telah sungguhnya bulan terbelah di masa Nabi, ala zamani Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis yang luar biasa, tidak mungkin kita kesampingkan atau apalagi kita campakkan atau kita takwilkan. Jelas mereka menggunakan kata-kata terbelah, telah terbelah di masa Nabi. Ya. Dan bukan hanya satu dua orang yang mengabarkan ini, juga menyaksikan langsung. Hudzaifah tadi, Ibn Yaman, Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Mas'ud, melihat langsung. Mustahil mereka berdusta. Mustahil mereka berdusta. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang juga bercerita tentang terbelahnya bulan, dan dia adalah mukjizat Nabi. Terbelahnya bulan ini mukjizat Nabi, dan itu diminta oleh orang Quraisy. Tadi disebutkan walaupun dengan sanad yang lemah, berkumpul di situ Abu Jahal, Al-Mughirah bin Al-Walid bin Mughirah dan yang lain-lainnya dari gembong-gembong orang Mekah, ya, yang menentang Nabi. Berkumpul kemudian datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi SAW untuk membelah bulan. Ya, dibawakan oleh Ibn Hajar tadi, mereka tokoh-tokohnya yang terkenal, yang tersohor, yang terkemuka, yang terpandang, menjumpai Nabi kemudian minta belah oleh kamu bulan, baru kami percaya. Ya. Dan Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah untuk membelahnya dan terbelah, dan mereka menyaksikannya. Tetapi hasilnya juga tidak ada. Mereka juga tidak percaya. Ya. Abu Jahal tidak percaya, Al-Walid bin Mughiram nanti tewas di kedua-duanya tewas di perang Badar. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid juga nanti juga termasuk yang tewas di perang Badar. Tidak ada gunanya. Mereka hanya sekedar mencari kelemahan Nabi, tetapi mereka tidak menemukannya. Ya. Yang menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai seorang Muslim, mesti percaya bahwa bulan pernah terbelah. Apakah akan terbelah lagi? Tentu tidak akan mungkin kecuali di hari kiamat. Ya. Allah nanti akan membelahnya kembali di hari kiamat. Sementara pernah terbelahnya itu hanya sebatas mukjizat Nabi SAW. Ya, wallahu ta'ala alam itu. Dan hubungannya dengan bab kita mungkin adalah sebagai tanda hari kiamat. Ya, terbelahnya bulan juga menjadi tanda dari salah satu tanda dari tanda-tanda kecil hari kiamat seperti yang dijelaskan oleh Allah di awal surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan. Jadi dia menjadi alarm, menjadi pengingat kita bahwa kiamat sudah dekat. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ya bersiap-siap. Bersiap-siap. Karena tahu atau tidak tahunya kita dekatnya hari kiamat, yang penting kita bersiap. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Setelah lama Nabi terdiam, lalu dia menanyakan, tadi siapa yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Lalu datang sahabat yang bertanya, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW balik bertanya, mada a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi dari alarm itu sebenarnya bagaimana kita bersiap. Bagaimana kita bersiap. Apalagi nanti, tadi saya belum sempat menjelaskan tanda besar ya. Tanda besar ini hanya terhitung dengan jari. Maksimal 10 tanda. Kalau sudah muncul satu, ini berbedanya dengan tanda kecil. Kalau sudah muncul tanda besar itu satu, maka sudah pasti berturut-turut munculnya yang berikutnya sampai habis. Sampai setelah itu nanti terjadi kiamat. Kalau yang kecil muncul, walau tidak muncul dalam kurun waktu yang lama, ya, yang berikutnya tetap hari kiamat dekat. Dia hanya sebatas mengingat saja. Kalau yang besar ini sebagai tanda benar-benar dekat. Dan dia terjadi persis sebelum hari kiamat. Kalau sudah muncul satu, ini perbedaannya, maka alamat yang berikutnya akan berturut-turut. Ya. Dan di antaranya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Bahkan Dajjal dengan turun Nabi Isa ini berhubungannya. Muncul Dajjal dan Dajjal ini tidak akan hilang kecuali dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuhnya. Terbit matahari dari barat. Ya, nanti ada api yang menggiring manusia, ada dukhan termasuk juga, kemudian terjadinya khasfun, yaitu bumi menelan apa yang ada di dalam perutnya, terjadi di bagian timur, terjadi di bagian barat, dan tiga kali nanti di jazirah Arab. Ini sebelum kiamat besar, dan ini tanda kiamat besar yang terjadi sebelum hari kiamat nanti. Dan jangan menjadi orang cocok logi. Ya. Ketika ada kejadian, oh ini tanda. Ketika ada tanda, oh ini tanda. Oh ini inilah kejadian yang dimaksud oleh Nabi. Ini semuanya mencocok-cocokkan. Bukan berarti itu bukan tanda, tetapi kita tidak bisa menetapkan ini yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Kita hanya mengingatkan manusia bahwa kiamat benar-benar sudah dekat agar mereka bersiap-siap. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.